Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran Tauhid bersama Risalah Thalathatul Usul, yaitu tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan itu keterangan yang berkaitan dengan tafsir dari surat Al-Asr yang dibawakan oleh beliau, di mana beliau berdalil dengan surat Al-Asr untuk menyatakan tentang wajibnya empat perkara, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hal ini ada sebuah keterangan yang sangat menarik, yang sangat penting dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam penjelasannya. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya jihadun nafas, yaitu jihad untuk menundukkan hawa nafsu, ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan jihadun nafas, jihad untuk menundukkan hawa nafsu. Tingkatan yang pertama adalah seorang berjihad, yaitu menundukkan hawa nafsunya untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Ya. Di mana tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keberuntungan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu tersebut. Maka seorang harus bersungguh-sungguh, ya, harus berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar dia bisa memahami ilmu yang dibawa oleh Rasul SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-huda wa dinul haq. Kemudian perkara yang kedua termasuk dalam jihadun nafas, an yujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi, yaitu seorang harus berjihad, berjuang untuk mengamalkan ilmu setelah dia mengetahuinya. Seorang butuh untuk berjihad, menundukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Kemudian tingkatan yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Tingkatan jihadun nafas yang ketiga adalah berjihad, yaitu menundukkan hawa nafsu untuk mendakwahkan kebenaran, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Maka untuk berdakwah ini pun butuh mujahadah, butuh untuk bersungguh-sungguh berjuang dan berkorban tentu saja. Kemudian tingkatan yang keempat, an yujahidaha ala sabri ala masyakid da'wati ilallah, yaitu hendaknya seorang itu berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan di jalan dakwah, menghadapi gangguan dan rintangan yang datang dari manusia, dan dia menanggung itu semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang telah menyempurnakan keempat tingkatan ini, dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, soro mina rabbaniyin, maka dia akan termasuk orang-orang yang rabbani, ya, orang-orang yang rabbani, itu yang menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang mentarbiyah manusia dari perkara-perkara yang dasar menuju perkara-perkara yang besar, tidak akan tercapai pada diri seorang kecuali jika dia bermujahadah, yaitu menundukkan hawa nafsunya untuk berilmu, ya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Maka hal ini mengisyaratkan kepada kita semuanya tentang pentingnya al-mujahadah, itu bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu, ya, agar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepadanya dan patuh kepada perintah dan larangan-larangannya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayatnya di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, di atas jalan kebenaran, ya, lanahdiyanahum subulana, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhaan kami. Ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hidayah dengan kesungguh-sungguhan atau al-jihad atau al-mujahadah. Maka semakin besar usaha dan kesungguhan seorang, ya, dalam meraih ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka semakin besar pula hidayah yang Allah curahkan kepada dirinya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Waffaqani Allahu ayyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.